ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله سلام puji الله سبحانه وتعالى Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsir Al-Muyassar juz yang ketujuh. Dan insyaAllah hari ini kita lanjutkan pembacaan dari surah Al-An'am ayat ke-88. Ya, silakan dibaca. Pak Buari baca. Mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika ya, 88. Ya, 88. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan. Nah. Zalika ismu isyarah, isim isyarah. Ada mumtada. Ya. Hudallahi, hudallahi mudof mudof ilaih jadi khobar. Betul, hudanya khobar. Allahi jadi mudof ilaih. Hudanya khobar jadi mudof, Allahi labdu jalalah jadi mudof ilaih. Yahdi fi'lun mudore alfa'ilun huwa. Enggak, filenya ada di belakang, man. Oh, di. Enggak, apa, no. Filenya huwa ya. Imannya ya. Maksud kepada Allah bihi jar majrur man ismu isar si mausul ismu mausul ya syau fi'lun mudore si mausul sebagai maful bih ini man man sebagai ismu mausul sebagai maful bih ya syau fi'lun mudore apa iluhu huwa ilaman min ibadihi jar majrur ha mudok ha mudofunilah. Al-ha'u mudofunilah. Al-ha'u mudofunilah. Al-wa'u harfu atfin. Lau harfu apa? Lau asyroku. Lau harfu syartin. Lau harfu syartin. Asyroku fi'lun mudore. Masa asyroku fi'lun mudore? Fi'lmadi. Asyroka yusyriku ya fi'lmadi. Fi'lmadi al-wa'u fa'ilun. Lahabito lam lab. Lam jawab. Lam mujawab habito. Isimlam. Filmadi mansubun bilam. Itu filmadi mah enggak ada istilah mansub kan. Oh, iya. Mama benar. Filmadi aja. Filmadi anhum jar majrur ma kanu ma mafulun. Isim mausul pakai fa'il kan yang gugur tuh apa kan? Oh iya. Jadi apa itu? Mausfa'ilun. Kanu filmadi nakis alwau ismu kana. Ya. Ya maluna fi'lun mudore alwa'u fa'ilun. Jumlahnya? Jumlahnya fi'il fa'il jadi khobar kanu. Kana. Ya. 88. Zalika huda huwa taufikullahi. Taufikullahi. Taufikullahi alladzi yufaku bihi may. Alladzi yuwaffiqu bihi. Allazi yuwafiqu bihi man yasha'u min ibadihi walau anna ha'ula'il anbiya'i asyraku billahi. Law anna ha'ula'il anbiya'a isimnya inna, isimnya anna. Walau anna ha'ula'il anbiya'a asyraku billahi ala sabilil fardi. Wa takdiri la batola amaluhum. Amalahum. Amaluhum. Li'anna Allah Ta'ala la yakbalu ma'asyirki amalan. Ma'asir ke? Iya benar, ma'akan dorob. Soalnya mudah Oh, kuning. subhanallah. Petunjuk itu, petunjuk Adalah itu taufik. adalah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang memberi Memberikan taufik taufik. dengannya kepada orang yang dikehendaki dari hambanya, walau sesungguhnya mereka para nabi, kalau sesungguhnya mereka para nabi telah berbuat musyrik kepada Allah, ala sabilil fardi, pada jalan fardi yang wajib, yang wajib buat takdiri dan takdir yang ditentukan. Ya terus? Untuk membatalkan membatalkan amal-amalnya. Misalnya itu membatalkan mereka. Amal-amalannya. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal dengan kesyirikan. Ya, ya maksud amal yang disertai dengan kesyirikan gitu. Baik. Amal yang disertai dengan kesyirikan. Nambar konfik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustazi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min 'ibadihi. Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah berikan hidayah tersebut, petunjuk tersebut kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para hambanya. Walau asyraku, kalau sekiranya mereka para nabi, ini kan ada kaitannya dengan ayat sebelumnya ya. Kalau sekiranya mereka para nabi menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, lahabita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya gugurlah dari mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi namanya kesyirikan, siapapun pelakunya, mau dia seorang nabi sekalipun, apalagi orang biasa seperti kita, nah ini jelas. Ya orang yang melakukan kesyirikan, maka batallah seluruh amalannya. Makanya hati-hati ya. Kalau murtad kan orang mungkin udah paham gitu ya. Kalau orang murtad, ya dia paham bahwa dengan dia murtad, maka dia bukan lagi ya orang Islam. Nah yang kita harus khawatirnya adalah kesyirikannya. Karena rata-rata itu pelaku kesyirikan masih mengaku dirinya Muslim. Ya. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan itu rata-rata masih mengaku dirinya Muslim. Padahal kesyirikan itu membatalkan keislaman seseorang. Ya. Perbuatan kesyirikan, ya terutama syirik besar ya, ini membatalkan keislaman seseorang. Artinya sekalipun dia ibadah, sholat lima waktu, berpuasa, zakat, dan lain-lain, tapi kalau dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sia-sialah amalannya. Sekalipun labelnya Islam, penampilannya Islam, tapi dia ya sengaja melakukan kesyirikan, ya syirik besar dengan kesadaran yang penuh, ya maka yang seperti ini batal amalannya. Makanya hati-hati, ya. Jangan pernah kita terjatuh dalam kesyirikan. Dibaca Budelis. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwata. Fa iyakfur biha. Ibu mau muwaqaf apa asal tadi? Wan nubuwah kalau mau muwaqaf. Tadi kesalahan dengan nubuwata. Oh iya. Salah ya. Ulaika allazina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Fa iyakfur biha haulai faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Mereka itu adalah orang-orang yang telah kami beri kitab dan hikmah dan kenabian. Dan jika mereka ingkar terhadap yang demikian itu, maka sungguh kami telah menyerahkan kepadanya kaum, maksudnya. Kami telah menyerahkan kepadanya kaum yang tidak mengingkarinya, kan? kepada kaum. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, allazina isim mausul sebagai khabar, ataina fi'lun madin nafa'ilnya, hum mafulun bih, alkitabah mafulun bithani, alwahab atfin, alhukma maktufun ala alkitabah, alwahab atfin annubuwah maktufun ala alkitabah. Alfa'u harfu atfin in harfu sartin apa harfu nafin, Ustaz? Sartin ya. Ini Bu Deli suaranya timbul-timbul. Kayaknya aneh ya. Hilang-hilang suaranya. Yang hilang-hilang suaranya siapa? Kedengaran nggak, Ustaz? Ya, sekarang kedengaran. Ya. Lanjut. Alfa'u harfu atfin in harfu sartin yakfur fi'lun mudari'un majzumun bi in biha jarra wa majrur haula'i isim isyarah katanya. Isim isyarah sebagai apa di sini tadi? Ini maka jika mereka mengingkari hal tersebut ya berarti haula sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi. Haula'i isim isyarah sebagai maf'ulun bi. Alfa'u enggak, haulai ini kayaknya mereka ya. Jadi mubtada. Fa'il. Fa'il dari apa? Yakfur, Ustaz. Dari yakfur ya. Haulai fa'il dari yakfur. Alfa'u harfu atfin qad harfu tahqiqin. Kalau kayak ini fa-nya huruf jawab ya. Kan ada in tadi harus. Oh, ada in tadi ya. Alfa'u harfu jawab dari ada in. Wakalna fi'lun madin nanya sebagai fa'il. Kodnya lewat. Kodnya harfu tahqiqin. Kod harfu tahqiqin. Wakalna fi'lun madin na sebagai fa'il. Biha jarwa majrur kauman mafulun bi. Laisu fi'il madin nakis. Alwaw sebagai fa'il. Biha jarwa majrur. Bika firina jarwa majrur. 9. Ulaikal anbiya'ul lazina an'amna 'alaihim bil hidayati wan nubuwati humul lazina ataina humul kitaba kasuhufi ibrahima wa taurati Musa wa zaburi boleh tadi iya wa zaburi Dauda wa Injil Isa. Wa atainahum Injil Isa. Wa atainahum fahma hazal kitab. Hazil kutubi. Ayo. Kitab-kitab ya. Wahtarnahum li iblaghi ya. Ya, karena huruf jarnya li. Nih. Li iblagi wahinan. Wahina. Li iblagi wahina. Wahina. Oh. Ya wahyu kami. Ya. Wahina. Fa in yajhadu ayyuhar rasulu bi ayat. Majum. Fa in yajhad ayyuhar rasulu. Fa iyajhad ayyuhar rasulu bi ayati. Hazal Quran ni. Iya. Hazal Quranil kuffaru min qaumika. Faqad waffaqna lil imani. Wakalna. Apa Ustaz? Faqad wakalna. Faqad waff. Mana? Wakalna. Mana? Oh, enggak ada di sini. Apa? Oh, beda cetakan kali ya? Waffaqna. Ya, bolehlah. Wafakna lil imani biha wal qiyami bihuquqiha au man itu yang mana sih? Dan jangan Bu Dehlis bacanya loncat ya? 89. Atau beda cetakan ya? Faqad wakana biha qauman akharina. Ai. Sama itu, Ustaz. Oh iya, lihat yang di layar aja. Wa qad wak akalna biha qauman akharina ai ai muhajirina al-muhajirina wa ansara wa atba'uhum ila yaumatiba'ahum wa atiba'ahum ila yaumil qiyamati laisu biha bikafirina bal mu'minuna biha amiluna bima tadullu alaihi. Nah. Mereka itulah para nabi yang telah kami beri nikmat atas mereka dengan berupa hidayah dan kenabian. Mereka itu orang-orang yang telah kami beri kitab. Seperti suhunya Ibrahim, Tauratnya Musa, Zaburnya Daud, dan Injilnya Nabi Isa. Dan kami telah jadikan mereka itu paham akan kitab-kitab ini. Dan kami pilih mereka sebagai pemberi kabar dan kenabian. Penyampai kabar wahyu itu Ustaz ya. Iya. Maka jika dia mengingkari wahai Rasul terhadap ayat-ayat Quran ini yang kafir dari kaummu gitu ya. Kami telah beri taufik terhadap keimanan dan memelihara mereka terhadap kaum-kaum. Enggak, ini kalau ngikutin yang di layar, maka sungguh telah kami wakilkan dengannya kaum yang lain. Oh. Maka kami sungguh telah wakilkan kepadanya kaum yang lain. Kufaru. Oh, ini potong ini enggak. Yaitu orang-orang muhajirin dan orang ansor serta pengikut mereka sampai hari kiamat. Mereka bukanlah orang-orang kafir, akan tetapi mereka adalah orang yang beriman. Mereka mengerjakan apa yang kamu tunjukkan kepada mereka. Nama barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Fa iyakfur biha ha'ula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Mereka, yaitu para nabi yang telah disebutkan dalam ayat-ayat 85, 86 ya. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab. Ya, jadi Allah telah mewahyukan kita kepada para nabi. Ya, di antaranya ya, Zabur diberikan kepada Nabi Daud, kemudian Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping kitab, ya ada pula suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran ya. Jadi karena sedikit, maka namanya suhuf. Kalau kitab itu tebal. Di antara yang nabi yang diberikan suhuf, ya adalah Ibrahim ya, dan juga Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Seperti dalam ayat suhufi Ibrahim wa Musa. Ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa menerima suhuf. Ya. Suhuf ini lembaran-lembaran, karena lebih tipis dari kitab, maka namanya suhuf. Tapi isinya sama. Wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-hukma, dan Allah berikan mereka hukum. Ya. Maksudnya, Allah jadikan mereka memahami ya apa yang disampaikan kepada mereka. Wan-nubuwah, dan kenabian. Fa'iyakfur biha ha'ula, maka jika mereka kufur terhadap hal-hal tersebut, faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin, maka sungguh telah kami wakilkan ya dengannya kaum yang mereka tidaklah kafir. Artinya misalnya ada orangnya di suatu kaum ya, sebagiannya kafir, sebagiannya muslim, maka tidak masalah ya. Kalaupun misalnya ada satu kaum yang satu kampung misalnya kafir semua, maka insyaallah ada kampung lain yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang sering kita ulang-ulang bahwa kemuliaan Allah itu tidak ada hubungannya dengan banyaknya ya atau sedikitnya jumlah orang beriman. Sekalipun misalnya seluruh penduduk bumi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. sebagaimana kalaupun sekiranya seluruh makhluk, ya seluruh manusia di muka bumi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak menambah kemuliaan kepada Allah sedikit pun, karena Allah itu Maha berdiri sendiri, ya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, ya. Bahkan kitalah para makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita, ya makhluk nih, mau beriman mau enggak, nah ini akibat dari perbuatannya kembali kepada diri kita sendiri, ya. Adapun Allah Maha mulia, Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya. Nah, baca siapa ini? Bu Kurniati, ya, baca. 90 ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikra lil 'alamin. Mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk, dan dengan petunjuk kepada mereka itu, maka teladanilah atau ikutilah. Maka ikutilah, katakanlah Muhammad bahwa aku tidaklah meminta balasan kepadanya, dan tidaklah dia, maksudnya Quran ya, dan tidaklah Quran itu melainkan sebagai peringatan bagi seluruh alam. Ulaika isim isyarah sebagai mubtada, alladzina isim mausul khobar, hada fi'il madi, Allah lafzu jalalah sebagai fa'il, alfa'u harfu atfin, bihuda jarwa majrur, hum mudofun ilaih dari huda, iqtadih itu fi'il amr, dengan fa'ilnya anta, qul fi'il amr fa'il anta, la harfu nafyin, as'alukum fi'il mudhari dengan fa'ilnya dari mur mustatir ana, kum maf'ulum bih, alaihi jarwa majrur, ajron maf'ulu, ajron itu tamyiz ya? Apa maf'ulum bisani ya? Kayaknya maf'ulum bih yang kedua. Maf'ulum bisani ya? Maf'ulum bisani, in harfu nafyin huwa mubtada, illa adatul istisna mulgha, dzikra khobar lil alamin jar wa majrur. Gitu Ustaz. Ya, nah. Sirnya S90. Ulaikal anbiya ul muzak muzakuruna. Apa muzakuruna? Isi maful dari Zakarob. Zakarob. Maksudnya. Berarti. Mazkuruna. Mazkuruna ya. Ya. Mazkuruna humul ladhina waffaqhumullahu ta'ala. Nah, ini jangan disukunin. Waffaqhumullahu ta'ala lidinihil haqqi fattabi' hadahum fattabi' hudahum huda ya? Iya. Fattabi' hudahum ayyuhar rasulu wasluk sabilahum qul lil musyrikina la atlubu minkum ala tablighil islami iwadon ya? Iya. Iwadon minad dunya in ajri illa ala Allahi wamal islamu illa da'watu jami'an nasi. Jadi apa jami'a? Seluruh. Ini jadi apa? Maf'ulubi kan? Iya, maf'ulubi. Ini mengajak seluruh, berarti kan ini jami'nya. Da'watu jami'i. Oh, kepada manusia. Da'watu jami'in nasi ila tariqil mustaqimi tazkirun ya wa tazkirun lakum walikulli man kana mislukum mimman Huwa muqimun ala. Kan kali ya. Miman kana mislakum. Ini khobarnya kana. Kan isimnya balik ke man. Tapi ini cetakannya ada man-nya nih. Cetakan itunya. Iya. Ya. Liku liman kana mislakum. Oh misla. Ya, ya, ya. Itunya huwa ya. Ini berarti khobar ya. Walikul liman kana mislakum. Mimman huwa muqimun ala batilin. La'allakum tatadzakkaruna bihi ma yang yanfa'ukum. Mereka, para nabi yang telah disebutkan sebelumnya ya, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka dalam dengan agama yang benar. Maka ikutilah petunjuk mereka, wahai Rasul. Dan ikutilah jalan mereka. Katakanlah. Tempuhlah dan tempuhlah ya. Dan tempuhlah jalan mereka. Katakanlah kepada orang-orang musyrik, aku tidak meminta kepada kalian balasan ya maksudnya ya. Aku tidak meminta balasan kepada kalian dalam menyampaikan Islam di dunia. Aku tidak meminta balasan di dunia maksudnya. Aku tidaklah meminta balasan di dunia. Aku ini aja yang mainnya biar enak dengerin. Aku tidak meminta dari kalian. Aku terus, tidak meminta dari kalian balasan di dunia dalam menyampaikan Islam. Nah, itu. Tidaklah aku mengharap balasan melainkan hanya kepada Allah. Dan tidaklah Islam itu kecuali hanya menyeru kepada seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Dan peringatan bagi kalian semuanya orang-orang yang seperti dan kepada orang yang seperti kalian. Dan pada orang-orang seperti kalian. Dan dari orang yang seperti kalian, maksudnya penjelasan seperti kalian, yaitu orang yang tetap di atas kebatilan ya, berdiri. Ya. Tetap berdiri di atas kebatilan. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dengannya dari apa yang bermanfaat bagi kalian. Nami barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajran in huwa illa dzikra lil 'alamin. Mereka yaitu para nabi adalah orang-orang yang Allah berikan hidayah. Maka dengan petunjuk mereka tadi ikutilah. Ini perintah pada Nabi Muhammad SAW untuk menempuh jalannya para nabi. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada kaummu, la as'alukum 'alaihi ajra. Aku tidak meminta kepada kalian atas dakwah yang aku lakukan ajra, upah. Ya, atau balasan dari bagian dunia. In huwa illa dzikra lil alamin. Tidaklah ia yang melainkan peringatan untuk seluruh alam. Jadi tujuan dakwah para nabi itu ya adalah mengingatkan manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Para nabi itu tidak diutus ya untuk mengharapkan pahala dunia. Para nabi itu tentu lebih mengutamakan balasan di akhirat. Nah, demikian. Ya, baca agak panjang ya. Sebentar. Baca Bu Marsha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu memperlihatkan sebagiannya dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya. Al-wawu harful istiqnaf, ma harful nafyin, qadaru fi'il madi, al-wawu fa'ilnya, allaha maf'ulun bih, haqqa, ini namanya apa? Naibul masdar ya. Yang mana Ustaz? Hakko. Hakko. Naibul masdar. Jadi naibul masdar itu terjadi kalau dia sebagai mudhaf dan masdarnya ada pada mudhaf ilaihnya. Kan qadar zamannya masdarnya qadaru kan? Qadaru kan? Ini kan namanya maf'ul mutlak ya? Iya. Tapi kan posisi dia sebagai mudhaf ilaih bukan sebagai maf'ul mutlaknya. Makanya ini kita bilangnya naibul masdar. Oh. Aku naibul masdar qadri mudhafun ilaih al-ha'u mudhafun ilaih id apa namanya? Zarfiyah syartiyah qalu fi'il madi al-wafa bukan qalu fi'il madi ma maf'ulun bi anzala oh ini qalu fi'il madi makanya itu qalu fa'ilnya makanya apa harfu nafin ya makanya ma harfu nafin anzala fi'il madi Allahu fa'ilnya ala basharin jar wa majrur min syai'in jar wa majrur. Qul fi'il amr anta fa'ilnya man harfu harful istifham mubtada anzala fi'il madi huwa fa'ilnya al-kitaba maf'ulun bi alladhi khabar khabar ya Ustaz? Enggak lah. Apa? Isim mausul sebagai na'at. Oh, isim mausul. Yang isim mausul sebagai na'at. Ja'a fi'il madi huwa fa'ilnya bukan. Ja'a fi'il madi bihi jar wa majrur Musa fa'ilnya nuran maf'ulun bih wa hudar atau ma'tuf linasi jar wa majrur. Taja'alunahu taja'aluna fi'il mudari al-waw fa'ilnya al-ha'u mudafun ilaih. Korang, mudafun ilaih maf'ulun bih afwan. Maf'ulun bih. Awal. Maf'ulun bih awal. Qaratisa maf'ulun bih sani. تبدونها في الماضي الواو فاعلها الهاء الهاء مفعول به وتخفون الواو حرف عطف تخفون في الماضي في المضارع الواو فاعلها كثيرا مفعول به وعلمتم الواو حرف عطف علمتم في الماضي مجهول ma fa'ilnya tumnya naibul fa'il tumnya naibul fa'il malam manya namanya si masa maf'ul bih ini ada maf'ul bihnya ya iya karena ini maf'ul bihnya ada dua jadi maf'ul pertama jadi naibul fa'il maf'ul bih yang kedua ya tetap jadi maf'ul bih oh iya manya maf'ul bih tani lam harfu jazmin ta'alamu fi'il mudhari majzumun bilam al-waw fa'ilnya antum Mubtada ya, Ustaz? Ya. Antum mubtada wa harfu atfi. Betul. Wal antum malam ta'lamu antum. Antum taukid. Antum taukid. Wala alwaw harfu atfin la harfu nafyin aba'ukum. Apa taukid? Jadi aba'unya apa? Matuk. Oh iya ya. Ada wa ya. Matuk. Kumnya mudhofu nilai. Qulillahu qul fil amar anta fa'ilnya. kok qulillahu anta fa'ilnya? Qul harfu salah. Qul fil amar Allahu, katakanlah kepada Allah. Allahu ini apanya sih? Ini kan lagi ngomongin apa? Qul huwallah kali gitu ya. Jadi Allah sebagai khabarnya aja. Oh Allah khabarnya. Berarti ini kul filenya tetap anta ya. Summa harfu atfin darhum fi'il amar anta filenya hum maf'ulun bi gitu sir. Iya. Fi khawdi jar wa majrur himnya mudhaf ilai yal'abun fi'il mudhari al waw filenya. وَمَا عَظَّمَ هَؤُلَاءِ الْمُشْرِكُونَ اللَّهَ حَقَّ تَعْظِيمِ حَقَّ تَعْظِيمُهُ حَقَّ تَعْظِيمَهُ تَعْظِيمِهِ حَقَّ تَعْظِيمِهِ إِذْ أَنْكَرُوا أَنْ يَكُونَ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَنْزَلَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِ شَيْئًا مِنْ وَحْيِهِ قُلْ لَهُمْ أَيُّهَا الرَّسُولُ إذا كان الأمر كما تزعمون فمن ذا الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى إلى قومه نورا للناس وهداية لهم ثم توجه الخطاب إلى اليهود زهرا لهم بقوله تجعلون هذا الكتاب في قراطيس نعم في قراطيس متفرقة متفرقتين تظهرون بعضها تظهرون بعضها وتكتمون كثيرا منها ومما تظهرون يا تظهرون كان menampakkan نعم تظهرون بعضها وتكتمون كثيرا منها ومما اكتموه الاختبار itu bukan ada alifnya wa mimma katamuhul ikhbar. Wa mimma katamuhu al ikhbar. Al ikhbaru ya? Jadi mubtada ya? Mubtada muakhar ya? Ya enggak? Iya benar. Wa mimma katamuhu al ikhbaru an sifati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nubuwwatihi. وعلمكم الله معشر العرب بالقرآن الذي أنزله عليكم فيه خبر خبر من قبلكم فيه خبر من قبلكم ومن بعدكم وما يكون بعد موتكم ما لم تعلموه أنتم ولا آباؤكم قل الله هو الذي أنزله ثم دع هؤلاء في حديثهم الباطل يخوضون ويلعبون dan tidaklah mereka mengagungkan dan tidaklah orang-orang musyrik mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar pengagungan kepadanya ketika mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada salah satu manusia yaitu berupa wahyu. Katakanlah kepada mereka wahai Rasul apabila suatu perkara gimana nih Ustaz? Apabila perkara sebagaimana yang mereka yakini ya, gitu Ustaz. Apabila perkaranya seperti yang kalian sangkakan. Apabila perkaranya sebagaimana yang mereka sangkakan. Kalian. Oh ya. apabila perkaranya sebagaimana yang kalian sangkakan, maka siapakah yang menurunkan kitab yang datang kepada Musa, kepada kaumnya sebagai petunjuk bagi manusia dan hidayah bagi mereka? Kemudian perkataan ini mengarahkanlah. Kemudian arahkanlah al-khitab. Al-khitab itu apa namanya? arah pembicaraan. Nah, kemudian arahkanlah arah pembicaraan kepada orang Yahudi sebagai bentuk larangan ya. Sebagai bentuk larangan kepada mereka dengan perkataan kepadanya, kalian menjadikan kitab ini di dalam kertas-kertas yang berbeda-beda, ditampakkan oleh kalian sebagiannya dan kebanyakan disembunyikan darinya. Dan tidaklah disembunyikan. Bukan, dan di antara apa yang mereka sembunyikan. Dan di antara apa yang mereka sembunyikan adalah kabar tentang sifat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kenabiannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada kalian, wahai orang-orang Arab, dengan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kalian. Di dalamnya terdapat kabar tentang orang-orang sebelum kalian dan setelah kalian, dan apa-apa yang terjadi setelah kematian kalian, dan malam ta'alamu sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya, tidak pula nenek moyang kalian. Katakanlah, Allah dialah yang menurunkannya, kemudian biarkanlah mereka dalam perkara mereka yang batil. Mereka bersenda gurau dan bermain-main. Namanya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fiik barakallahu wa jazakumullah khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma qadarullaha haqqo qadrihi idh qalu ma anzalallahu 'ala basharin min syai'. قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ. Dan mereka tidak menempatkan Allah pada tempatnya. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ketika mereka mengatakan, مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ, Allah tidak menurunkan apapun kepada manusia. Ya. Jadi kata mereka, apa yang dipegang oleh para nabi itu ya, buatan mereka sendiri. Nah, ini tuduhan orang-orang kafir. Ya, kul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran lin-nas. Siapakah yang telah menurunkan kitab yang ya Allah berikan, Allah datangkan kepada Musa sebagai cahaya dan penunjuk untuk manusia? Tentu jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Taj'alunahu qaratisa tubnunaha wa tukhfuna katsira. Yang kalian ya menjadikan kitab tersebut, ya kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, qaratis, sebatas kertas-kertas saja. Kalian tidak agungkan sebagai sebuah kitab suci yang Allah turunkan ya kepada nabinya. Tubnunaha wa tukhfuna katsira. Yang kalian tampakkan isinya sebagian, wa tukhfuna katsira. Namun kalian sembunyikan lebih banyak lagi. Karena memang inilah sifat orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika ada kebenaran tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka tinggalkan. Ya, jadilah Taurat itu isinya hanya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Terutama yang berkaitan dengan kabar tentang kedatangan Nabi yang terakhir dan sifat-sifatnya, ini mereka sembunyikan. Ya. Nah, wa'ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Dan kalian diajari apa yang kalian tidak ketahui, tidak pula nenek moyang kalian. Jadi antara bukti bahwasanya Al-Quran dan kitab-kitab itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran itu banyak mengandung sesuatu yang belum pernah dibicarakan oleh kalian sebelumnya. Ya. Karena kalau itu adalah buatan manusia, ya tentu manusia itu hanya akan mengatakan sesuatu yang sudah pernah terjadi sebelumnya atau diketahui oleh kaumnya sebelumnya. Justru dengan banyaknya pernyataan dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau dia Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, tentang adanya hari kiamat, adanya kebangkitan, ya sesuatu yang belum pernah dibicarakan oleh manusia, ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di Quran kita lihat ya cerita tentang umat-umat terdahulu. Sesuatu yang bagi orang Arab yang mereka enggak pernah dengar, ya. Dan juga cerita orang-orang setelah mereka. Dan juga cerita tentang bagaimana ya kehidupan setelah kematian, bagaimana surga dan neraka. Itu semua sesuatu yang tidak diketahui oleh kalian dan nenek moyang kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kulillah, katakanlah dia adalah Allah. Ini jawaban dari pertanyaan ini ya. Kul man anzal kitab. Katakanlah siapa yang menurunkan Alkitab? Kulillah, jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa darhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan. Jadi setelah disampaikan hak, sudah didakwahi tapi masih ya enggak mau beriman juga, maka darhum fi khawdihim yal'abun, ya. Biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Nah, jadi prinsipnya dalam dakwah itu seperti ini ya. Kewajiban seorang dai, ya, kewajiban kita apabila melakukan kemungkaran adalah menasihatinya, memperingatkan. Adapun setelah diperingati tetap ya masih melakukannya, maka itu bukan urusan kita, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Ini kita lanjutkan. Baca Pak Edi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzina baina yadayhi walitundhira ummal qura wa man hawlaha walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafidun. Dan kitab ini yang kita turunkannya sebagai kitab yang kami turunkan kepadanya. Ini adalah kitab yang turun yang kita ya ini adalah kitab yang kami turunkan kepadanya yang diberkati, yang membenarkan apa yang ada di tangan mereka litundira untuk mengingat, untuk memberi peringatan umul qura, orang-orang Mekah dan sekitarnya. Dan orang-orang yang beriman dengan hari akhirat dan mengimaninya. Enggak, jadi orang yang beriman dengan akhirat ya beriman kepadanya. Dan orang-orang yang beriman kepada akhirat itu beriman kepadanya. Dan mereka memelihara sholat-sholat mereka. Nah. Al-wawu harfu istifnafa ya. Ada isim isyarah sebagai mubtada kitabun khobar anzalna fi'il madhi nasmu sebagai fa'ilnya hu al-ha'u kan hu. Al-ha'u sebagai maf'ul bi mubarakun sifat dari kitabun musaddiqun sifat kedua dari kitabun alladzi isim mausul baina dhorof yadai mudhof ilai alha mudhof ilai Alwau harfu atfin atfin li lam lamukai tundiru fiil fiil mudore mansubun mansubun bi alam lamukai umal kuro umma maf'ul bi al kuro mudhof ilai alwau harfu atfin man atof ke Al-Qura haula mudhof ilai ha mudhof ilai alwawu harfu atfin alladina isim mausul yu'minuna fi'il mudhore alwawu sebagai fa'ilnya yu'minu jumlah yu'minuna sebagai sila mausul bil akhirati jar majrur yu'minu fi'il mudhore alwawu sebagai fa'il bihi jar majrur alwawu harfu atfin hum domir sebagai mubtada ala sholatihim jar majrur him mudhof ilai yuhafiduna fi'il mudhari al-wawu sebagai fa'il jumlah yuhafiduna sebagai khobar daripada hum. Tafsirnya wa hadzal qur'anu kitabun anzalnahu ilaika ayyuhar rasulu adhimun naf'un adhimun naf'i adhimun naf'i yashadu ala sidaki matakod damahu minal kitabil minal kutubil munazzalati wa annaha min indillahi anjalnahu litukhawifa bihi min adabillahi wa ba'sihi ahlal makati ahli makata wa man haulaha min ahli aktoril ardi kulliha walladina yusaddiquna bil hayatil akhirati yusaddiquna bi annal qur'ana kalamullahi wa yakhafiduna ala iqamis sholati fi auqatiha. Dan ini adalah Al-Qur'an, kitab yang telah diturunkan kepadamu wahai Rasul, yang agung manfaatnya, yang membenarkan pada kitab-kitab yang turun sebelumnya, dan sesungguhnya itu adalah dari sisi Allah telah kami turunkannya untuk agar kamu menakuti, memberi peringatan. Gimana? Itu khawifu ya. Ya, untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti dengannya dari sisi Allah. Dari azab Allah dan azabnya terhadap orang ahli Mekah dan sekitarnya dan orang-orang di seluruh dunia. Orang-orang yang membenarkan kehidupan akhirat, maka mereka membenarkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah. Mereka memelihara dan mendirikan sholatnya sesuai waktunya. Ya, pada waktunya. Pada waktunya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummal qura wa man hawlaha والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. Dan inilah kitab yang kami turunkan, ya, mubarakun, ya, kitab yang diberkahi, musaddiqu, yang membenarkan yang ada pada sisinya, ya. Jadi kitab Al-Quran ini membenarkan apa yang ada pada Taurat dan apa yang ada pada Injil, ya. Walitunzira ummal qura wa man hawlaha, dan agar yang memberikan peringatan kepada penduduk Mekah dan siapa yang ada di sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih, dan orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, maka dia pun akan beriman dengan kitab tersebut. Wahum ala salatihim yuhafidun, dan mereka memelihara salat-salat mereka. Jadi Al-Quran merupakan kitab yang berasal dari Allah Subhanahu wa Taala, bukan buatan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran ini memberikan peringatan kepada penduduk Mekah pada asalnya, waman hawlaha, dan pada seluruh ya penduduk bumi. Kemudian ya Allah memberikan sifat orang beriman, ya, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang-orang yang beriman dengan hari akhirat tentunya akan beriman kepada kitab tersebut. Wa hum 'ala salatihim yuhafidun, dan mereka memelihara salat mereka. Dan mana yuhafidun 'ala salah, maksudnya adalah ya salat pada waktunya, yaitu salat pada waktunya. Dan kalau laki-laki ya diusahakan agar salatnya berjamaah di masjid. Nah, ya mungkin sampai sini untuk materinya. Kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Udelis bertanya ayat 92, haula itu zorob makan ya, haula itu zorob ya, karena artinya sekitar. Ya haula itu sebagai zorob. Tapi mungkin enggak ada lagi pertanyaan sampai sini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.